Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia taufik dan hidayahnya semata. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam halaqah mubarakah yang mudah-mudahan menjadi sebab meningkatnya kualitas iman, amal soleh dan ilmu kita. Ikhwani fillah rahimakumullah, sesungguhnya kebutuhan kita kepada yang namanya ilmu syar'i pada zaman sekarang sangatlah besar. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita tentang beberapa kejelekan dan keburukan. Seperti disebutkan antara lain dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan yataqarabuz zaman. Waktu semakin berdekatan. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, bahkan dari hari ke hari. Satu tahun terasa satu bulan. Satu bulan terasa satu minggu. Satu minggu terasa satu hari. Waktu semakin berdekatan. Di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah sedikitnya keberkahan yang ada di dalamnya. Itu karena kemaksiatan yang sangat banyak yang dilakukan. Karena itu, waktu yang semakin berdekatan adalah gambaran dari sebuah keburukan dan kejelekan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa yuqbadul ilmu. Ilmu akan dicabut. Dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Dan sedikitnya orang yang mau belajar ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu intiza'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus. Akan tetapi Allah akan mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Ini juga gambaran sebuah keburukan. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tadharul fitan. Fitnah demi fitnah semakin nampak. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, wa yulqashuh. Bahkan manusia akan dihinggapi penyakit kikir. Bukan saja kikir dalam hal harta benda, akan tetapi kikir dalam hal ilmu. Selanjutnya yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa yaktsurul harju. Banyak terjadi yang disebut dengan al-harju. Ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa yang dimaksud dengan al-harju, beliau menjawab al-qatlu. Pembunuhan dan pertumpahan darah. Apa yang disampaikan oleh beliau dan dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sekian keburukan nyata terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan dari semua itu kecuali ilmu syar'i. Ilmu agama yang benar. Maka dahulu Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa kebutuhan manusia kepada yang namanya ilmu melebihi kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan oleh manusia maksimalnya dalam satu hari hanya 2 kali dan 3 kali. Adapun ilmu dibutuhkan oleh manusia kulla waktin, setiap waktu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan kita kepada ilmu syar'i bukan sekedar untuk memperbanyak pengetahuan. Bukan pula sekedar memperluas wawasan. Akan tetapi kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i adalah agar kita dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Agar tumbuh dalam diri kita rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar kita bisa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan baik. Begitulah para salaf mengajarkan kepada kita. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, innama yuklabul hadithu liyuttaqallah. Sesungguhnya ilmu hadis itu dipelajari, ilmu hadis itu dituntut, ilmu hadis itu dicari agar Allah subhanahu wa ta'ala ditakuti. Agar semua orang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Maka kita tidak boleh serampangan dalam menuntut ilmu agama. Meski kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i itu sangat besar, tapi itu bukan artinya kita serampangan di dalam mencarinya. Kita serampangan di dalam mendapatkannya. Kita serampangan di dalam mempelajarinya. Kita tidak boleh bermudah-mudah belajar ilmu agama kepada siapapun. Kepada setiap orang. Karena kita harus sadar bahwa kita ini hidup di zaman di mana manusia pada umumnya la yufarriquna bainal haqqi wal batil. Dalam keadaan tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita hidup di zaman yang manusia pada umumnya sampai pada tingkatan tidak bisa membedakan mana Islam, mana kafir. Mana yang amanat, mana yang khianat. Mana yang alim, mana yang jahil. Kondisi yang seperti ini, ikhwan fiddin rahimakumullah, sudah diingatkan sebelum 100 tahun lebih dulu oleh para salaf. Di antara mereka Imam Fudail bin Iyadh rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kaifa bika idza baqaita ila zamanin syahadta an-nasa fihi la yufarriquna bainal haqqi wal batil wala bainal mu'mini wal kafir wala bainal amini wal kha'ini wala bainal jahili wal 'alimi wala ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran." Kata Fudail bin Iyadh rahimahullahu taala, bagaimana kiranya jika engkau masih tetap diberikan kesempatan hidup sampai pada zaman di mana engkau menyaksikan manusia di dalamnya sudah tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tidak bisa lagi membedakan antara yang mukmin dan yang kafir. Antara yang dapat dipercaya dengan pengkhianat. Antara yang jahil dengan yang alim. La ya'rifuna ma'rufan, mereka tidak mengenal yang ma'ruf, wa la yungkiruna munkaran, bahkan tidak mengingkari yang munkar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kondisi manusia yang seperti ini, kondisi zaman yang seperti ini, itu sudah diingatkan oleh para salaf dulu. Sudah dikhawatirkan. Karena itu, atas dasar ini, ada beberapa poin penting yang harus kita jadikan sebagai pijakan dalam kita belajar ilmu agama. Poin-poin yang dimaksud, pertama, la yu'khadhul ilmu syar'i min ahli al-bid'i wal ahwa'i wal dalal wa ashabil afkar al-munharifah alladhina yuqaddimuna kalah suara sound kalah ya. Subhanallah. Ada apa ini? Saya ulangi. Poin yang pertama, la yu'khadhul ilmu syar'i min ahli al-bid'i wal ahwa'i wad dalali wa ashabil afkari al-munharifah alladhina yuqaddimuna 'uqulahum wa ara'ahum 'ala nususil kitabi was sunnah wa aqwalis salafi wal a'immah wal manhaj alladhi saru 'alayhi wa kadhalika la yu'khadhu al-'ilmu syar'i min al-hizbiyyin. Ilmu syar'i tidak boleh diambil dan dipelajari dari ahlul bid'ah, ahlul ahwa, orang-orang yang sesat, dan orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang. Orang-orang yang selalu mendahulukan akalnya daripada nas-nas kitab dan sunnah dan ucapan para salaf serta imam-imamnya dan juga manhajnya. Dan ilmu syar'i juga tidak boleh diambil dan dipelajari dari hizbiyyin. Belajar agama kepada pihak yang disebutkan tadi hanyalah akan membuat kita terjerumus ke dalam kebidahannya, ke dalam kesesatannya, ke dalam pemikirannya yang menyimpang, bahkan ke dalam hizbiyahnya. Belajar ilmu agama kepada mereka hanya akan membuat adanya keterikatan hati kita kepada mereka. Kalau hati sudah terikat dengan mereka, maka yang muncul adalah kecintaan. Kalau sudah ada kecintaan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ditilai dengan bagaimana agama orang yang dicintainya. Khawana fidin rahimakumullah, belajar ilmu agama kepada pihak-pihak yang tadi disebutkan hanya akan memperbanyak dan menguatkan posisi mereka. Kalau ada ahlus sunnah, belajar ilmu agama kepada ahlul bidah, ahlul ahwa, hizbiyun, maka akan menjadi rekomendasi bagi mereka. Akan menjadi legitimasi bagi mereka. Mereka akan mendapatkan pengakuan di tengah-tengah umat. Jangankan belajar, kalau ada ahlus sunnah yang mulai mendekati mereka, bangganya bukan main. Akan menjadi rekomendasi bagi mereka. Mereka akan bertepuk tangan, mereka akan sorak. Mereka akan mendapatkan pengakuan di tengah-tengah umat. Jangankan ahlus sunnah. MLM, Halabiyun, ketika mulai mendekat kepada sururiyun, hizbiyun, maka mereka sorak, mereka gembira, ramai, membuat status ahlus sunnah sudah bersatu. Masya Allah. Ya miskin, ahlus sunnah yang mana? Ahlus sunnah tidak akan bersatu dengan hizbiyun, dengan munharifun, dengan halabiyun. Tapi mereka merasa bangga. Merasa bangga. Kenapa? Karena dengan itu mereka akan mendapatkan legitimasi. Mereka akan mendapatkan pengakuan di tengah-tengah umat. Tapi beda. Kalau seandainya dari kalangan mereka, dari kalangan hizbiyun, ada yang sudah mulai mendekat kepada ahlus sunnah salafiyun, duduk di majlisnya ahlus sunnah, belajar kepada ahlus sunnah, maka kita ahlus sunnah salafiyun akan mengatakan, alhamdulillah mereka mendapatkan hidayah. Ya. Beda bahasanya. Kalau mereka, jangankan ahlus sunnah ini ya, halabiyun, MLM, yang sudah bukan bagian dari salafiyun, bukan bagian dari kita, ketika mendekat kepada hizbiyun, kepada mereka, oh bangganya bukan main. Mereka akan mengatakan, alhamdulillah, terjadi juga persatuan antara ahlus sunnah. Miskin. Tapi kalau kita, ketika mereka mulai merapat kepada kita, belajar duduk di majelis kita, maka kita akan katakan, alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Menuju manhaj yang lurus. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fenomena adanya orang-orang yang belajar kepada ahlul bidah, kepada ahlul ahwa, kepada hizbiyun adalah sebuah keburukan. Sebuah keburukan yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita jangan termasuk di dalam keburukan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani, "Inna min asratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu dipelajari, ilmu diambil anil asagir, dari al-asagir. Kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala dalam kitab Az-Zuhud, yang dimaksud dengan al-asagir ay ahlul bidah. Al-asagir adalah ahlul bidah. Jadi banyaknya orang yang belajar ilmu kepada ahlul ahwa, kepada mubtadi'un, ya, kepada munharifun, itu sebuah keburukan. Tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Nah. Dan keberadaan orang-orang yang menyesatkan, ya, ulama-ulama yang menyesatkan, ini juga sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menimpa umat ini. Beliau mengatakan, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillih. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah al-a'immah al-mubillin. Orang-orang yang berilmu namun menyesatkan. Tidak berada di atas petunjuk. Nah. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus perhatikan poin yang pertama ini. Jangan sekali-kali belajar menimba ilmu syar'i kepada ahlul bidah, ahlul ahwa, orang-orang yang sesat, orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang, orang-orang yang selalu mengedepankan ra'yunya dan hizbiyun. Poin yang kedua, la yu'khadhu al-'ilmu syar'i min asy-syabab sigharis. Ilmu syar'i tidak boleh diambil dan dipelajari dari para pemuda yang minim ilmu, muda usianya. Ilmu syar'i harus diambil dan dipelajari dari para ulama kibar, dzawil asnan, yang berusia. Karena para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa annal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi, mereka tidaklah mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Innama warathu al-ilma, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka berarti dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama dengan kibar di kalangan kalian. Para ulama yang thiqat, yang terpercaya. Al-amin, yang amanah. Di dalam kitab Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah disebutkan riwayat dari Amr bin Qais. Kata Amr bin Qais rahimahullah, inna syababa layansha'u. Sesungguhnya para pemuda itu akan tumbuh menjadi lebih matang dan dewasa. Fa in athara an yujalisa ahlal ilmi kada an yaslam. Seandainya mereka lebih memilih untuk bermajlis kepada ahlul ilmi, maka hampir dipastikan mereka selamat. Wa in mala ila ghairihim, akan tetapi sebaliknya kalau seandainya cenderung kepada selain ahlul ilmi, kada an ya'tiba, maka hampir dipastikan celaka. Ikhwan fillah rahimakumullah, di belakang kita ada generasi penerus kita. Di belakang kita ada keturunan-keturunan kita. Di belakang kita ada anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangan kita dalam dakwah tauhid dan sunnah. Kalau seandainya kita tidak memperhatikan bagaimana keadaan mereka, maka hampir dipastikan celaka. Tapi kalau seandainya kita membimbing mereka, membimbing keturunan kita, membimbing anak-anak kita untuk selalu bermajlis dan mengambil ilmu kepada ahlul ilmi, maka hampir dipastikan mereka selamat. Karena itu jangan bermudah-mudah. Jangan punya pikiran, biarkan saja, masih kecil. Mau bermajlis, mengambil ilmu dimanapun, tidak jadi masalah. Jangan. Jangan sekali-kali mengatakan, ah, masih TK. Belajar di umum saja, gak jadi masalah. Nah, tidak. Salaf kita tidak mengajarkan seperti itu. Di antara para salaf bahkan ada yang memperingatkan anak-anak kecil dari bahaya ahlul ahwa, dari bahaya ahlul bidah. Anak-anak kecil yang belum dewasa diperingatkan. Bahkan disampaikan kepada mereka nama-nama dari kalangan ahlul ahwa. Asim mengatakan, kunna na'ti Aba Abdurrahman As-Sulami. Kata Asim, suatu ketika kami anak-anak sebaya mendatangi Abu Abdurrahman As-Sulami. Fakana yaqulu lana, yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami kepada kami adalah la tujalisu al-qissas, jangan kalian bermajlis kepada tukang cerita. La tujalisu al-qissas ghaira abil ahwas, kecuali Abul Ahwas. Karena kebanyakan dulu tukang cerita itu tidak menyampaikan sandaran dalam cerita yang disampaikannya. Maka jangan kalian, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, duduk kepada al-qissas, tukang cerita. Jangan belajar ilmu agama dari mereka. Wa iyyakum wa syaqiqan, dan hati-hati kalian dari yang namanya syaqiq. Syaqiq yang dimaksud adalah seorang khawarij, seorang yang berpemikiran khawarij. Diwanti-wanti anak-anak kecil oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, padahal mereka belum dewasa. Karena itu perhatikan anak-anak kita, perhatikan generasi penerus kita. Jangan bermudah-mudah. Ya, bimbing mereka sejak dini. Tunjukkan kepada mereka mana ahlul ilmi. Tunjukkan kepada mereka mana ahlul ahwa. Kamu jangan bermajlis di sana, kamu harus bermajlis ke sana. Bimbing mereka sejak dini. Ini yang diajarkan oleh para salaf. Ini yang diberlakukan oleh para salaf. Kalau memang kita ingin mengikuti mereka dengan baik, maka ikuti bagaimana tarbiyah yang mereka terapkan. Ini soal tarbiyah yang tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya takut orang-orang yang apabila meninggalkan di belakangnya turunan-turunannya, anak-anaknya dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin meninggalkan generasi penerus kita dalam keadaan lemah, lemah akidah, lemah manhaj, lemah ilmu pengetahuan, tidak ingin seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk takwa adalah kita bimbing mereka sejak dini. Arahkan mereka agar bermajlis kepada ahlul ilmi ats-tsiqat, kepada orang-orang yang berilmu, yang terpercaya, yang selamat akidah dan manhajnya. Ini kita sekarang hidup di zaman fitnah. Semua fitnah sudah terbuka lebar. Syubhatnya, syahwatnya, baik melalui audio maupun visual, dengan mudah siapapun bisa mengakses fitnah tersebut. Karena itu, lindungi diri, lindungi keluarga, anak, istri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka ambil ilmu dari para ulama. Ambil ilmu dari ahlul ilmi ats-tsiqat, yang terpercaya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma atahumul ilmu min ulama'ihim wa kubara'ihim wa dhawi asnanihim fa idza atahum min sigharihim wa safalatihim faqad halaku. Dalam kitab Al-Ibanah An Syari'ah Firqatin Najiyah, kata sahabat Ibnu Mas'ud, la yazalu nas bi khairin, manusia akan tetap baik keadaannya. Kapan? Selama ilmu yang datang kepada mereka itu dari para ulamanya, dari kibarnya, dari orang-orang yang sudah berusia, dari orang-orang yang terpercaya. Namun kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya ilmu yang datang kepada mereka itu min sigharihim, dari orang-orang kecilnya, dari al-ashagir, dari ahlil bid'ah dan orang-orang yang jahil, faqad halaku, maka mereka dipastikan binasa. Manusia dipastikan binasa. Ikhwan fi din rahimakumullah, poin yang ketiga. La yu'khadhu al-ilmu syar'i min al-kadzdzab al-ma'ruf bi kadzibihi. Ilmu syar'i tidak boleh diambil dan dipelajari dari para pendusta yang memang dikenal suka berdusta. Ya. Dikenal suka berdusta. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, la yu'khadhul ilmu min arba'. Ilmu tidak boleh diambil dan dipelajari dari empat golongan. Kemudian beliau menyebutkan satu di antaranya al-kadzdzab, dari para pendusta. Walaupun mereka tidak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekedar berdusta dalam pembicaraan-pembicaraannya kepada sesamanya, itu sudah menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengambil ilmu dan belajar dari mereka. Jangan belajar kepada al-kadzdzab, para pendusta. Dikenal berdusta dalam pembicaraan-pembicaraannya kepada manusia saja, kita tidak boleh mengambil ilmu darinya, apalagi orang-orang yang dikenal berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, al-kadzibu alayya laysa kakadzibin ala ahadin minan nas. Berdusta atas namaku, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak sama dengan berdusta mengatasnamakan salah seorang dari kalangan manusia. Tentu berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih berat. Siapa orang-orang yang suka berdusta? Banyak. Asyasyun, politikus, suka berdusta. Dakwahnya, ajakan-ajakannya, seruan-seruannya tidak jujur. Hanya untuk kepentingan dirinya saja, hanya untuk kepentingan partainya saja. Maka jangan belajar agama kepada mereka. Sekalipun memiliki label ustaz, MA, doktor, dan lain sebagainya. Hizbiyun juga sama, dikenal sebagai pendusta. Kita tidak boleh belajar kepada mereka. Ya. Hizbiyun, siyasiyun, itu orang-orang yang suka mendagangkan apa? Kedustaan. PHP. Tahu PHP? Apa? Pemberi harapan palsu. Masya Allah, antum luar biasa. PHP, pemberi harapan palsu. Jangan. Jangan belajar kepada hizbiyun, siyasiyun, karena mereka PHP-yun. Ya. PHP-yun itu mereka. Nah, rugi kita. Ya. Kita akan dibodoh-bodohi. Kita akan dicelakakan. Kita tidak akan diarahkan. Kita akan dipalingkan jalannya. Nah, ini poin yang ketiga. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, poin yang keempat. La yu'khadhu al-ilmu asy-syar'i illa 'amman syuhida lahu bit-talabil ilmi. Ilmu syar'i tidak boleh diambil dan dipelajari kecuali dari orang yang dikenal menuntut ilmu atau sebagai penuntut ilmu agama. Nah. Dalam kitab Hilyatul Awliya disebutkan athar dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, la yu'khadhul ilmu illa amman syuhida lahu bitalabil ilmi. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, la yu'khadhul ilmu, ilmu tidak boleh diambil dan dipelajari kecuali dari orang yang dikenal menuntut ilmu. Ya. Dikenal sebagai penuntut ilmu. Bukan dikenal sebagai pengangguran. Bukan orang yang tidak jelas, tapi dikenal sebagai penuntut ilmu. Kemudian dalam kitab Al-Majruhin karya Ibnu Hibban disebutkan pernyataan Abu Syamah rahimahullah. Kata Abu Usamah rahimahullah, "Idza wajadtum rajulan ma'rufan bisyiddati at-talab wa mujalasati ar-rijal faktubu anhu." Apabila kalian menjumpai ada seseorang yang ma'ruf, yang dikenal bisyiddati at-talab, dikenal rajin menuntut ilmu, dikenal belajarnya, diketahui guru-gurunya, dikenal selalu duduk bersama dengan para ulama, faktubu anhu, maka ambillah ilmu darinya. Namun ada hal yang penting untuk kita garis bawahi di sini, penting untuk kita perhatikan di sini. Sekarang ini muncul orang-orang yang hatinya berpenyakit. Orang-orang yang hanya sekedar ingin mendapatkan pengakuan dan legitimasi di hadapan umat. Ia sengaja kesana kemari mendagangkan nama-nama dari syekhnya. Ia belajar kepada Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh Fulan, Syekh Alan. Disebutkan berderet sampai 20 nama syekhnya. Luar biasa. Membuat orang terkagum-kagum. Masya Allah. Dari mulai syekh yang kibar, yang sudah tua usianya, sampai syekh yang paling muda disebutkan. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Dengan sengaja melakukan foto-foto bersama dengan para masyayikh, bersama dengan para ulama. Supaya mendapatkan pengakuan bahwa dia sebagai murid dari para ulama. Banyak gurunya. Dikenal sebagai penuntut ilmu. Masya Allah, pulan berfoto bareng dengan Syekh Saleh Fauzan. Masya Allah, pulan berfoto bareng dengan Syekh Alan. Syekh Alan. Disebutkan. Luar biasa. Hati-hati. Ya. Kalau kita menjumpai orang yang seperti ini, maka ini bukan orang yang ahli untuk diambil ilmunya. Yang dimaksud dengan syuhidalahu bitolab, dikenal pencarian ilmunya, dikenal sebagai penuntut ilmu, bukan artinya dia sendiri yang merekomendasi dirinya. Tetapi diketahui oleh orang lain. Ini yang dimaksud. Karena itu hati-hati dari orang-orang yang berpenyakit hatinya. Sengaja kesana kemari. Mendagangkan nama-nama masyayikh. Nama-nama masyayikh. Bahkan berfoto bareng dengan sejumlah masyayikh. Ini bukan akhlak seseorang yang layak diambil ilmunya. Karena orang yang memiliki ilmu, kullama zada ilman, setiap kali ilmunya bertambah, maka dia akan semakin merendah. Bukan semakin menampakkan dirinya. Nah. Betul bahwa kita tidak boleh menuntut ilmu, tidak boleh belajar ilmu agama kecuali kepada orang yang dikenal sebagai penuntut ilmu. Tetapi kita harus berhati-hati. Tidak setiap orang yang dikenal sebagai penuntut ilmu jujur. Tidak setiap orang yang dikenal sebagai penuntut ilmu thiqah, terpercaya. Ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi ini. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Poin berikutnya. Yang kelima. La yu'khadhu al-ilmu syar'i min al-jahili alladhi la yafqahu nusus al-kitab wa sunnah mahma balagha min as-salah wal ibadah wal fadl. Ilmu syar'i tidak boleh diambil dan dipelajari dari orang yang jahil, yang tidak memahami nas-nas kitab dan sunnah. Walaupun soleh, walaupun banyak melakukan ibadah, walaupun dikenal keutamaannya di tengah-tengah manusia. Kesolehan seseorang, kehebatan ibadah seseorang, keutamaan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak cukup menjadi dalil, menjadi bukti bahwa dia berhak diambil ilmunya. Berapa banyak orang yang soleh di zaman sekarang ini tetapi bodoh. Berapa banyak orang yang getol dalam hal ibadah tetapi tidak punya ilmu agama. Berapa banyak orang yang dikenal memiliki keutamaan, memiliki kebaikan di tengah-tengah manusia tetapi minim ilmu agama. Yang seperti itu tidak layak diambil ilmunya. Di zaman para salaf, orang-orang yang seperti ini keadaannya bukan tidak ada, banyak sekali. Tetapi tak satu pun di kalangan mereka yang mengambil ilmunya. Ya. Disebutkan oleh Abu Zinad rahimahullahu ta'ala, masih dalam kitab Al-Ibana, An Syari'atil Firqatin Najiyah, kata Abu Zinad rahimahullah, Adraktu bil madinati mi'atan. Kullahum ma'mulun. La yu'khadhu anhumul ilm. Kana yuqal laysa min ahli. Aku telah menjumpai 100 orang yang baik, 100 orang yang terpercaya, 100 orang yang amanah di kota Madinah. 100 orang, bukan 1, 2, 3. 100 orang. Tetapi la yu'khadhu anhumul ilmu. Tetapi mereka tidak diambil ilmunya. Mereka tidak diambil ilmunya. Tidak ada seorang pun yang belajar kepada mereka. Kenapa? Kana yuqalu laysa hum min ahli. Karena mereka bukan ahlinya. Mereka bukan ahlul ilmi. Mereka hanya dikenal baik. Mereka hanya dikenal ahli ibadah. Ini para salaf. Masya Allah. Bagaimana hati-hatinya para salaf? Karena ilmu agama adalah bagian dari agama. Darah dan daging kita, tanggung jawabnya di akhirat. Kalau salah, celaka di akhirat. Maka mereka betul-betul hati-hati. Mereka betul-betul waspada. Tidak setiap melihat ada orang yang rajin ibadah, kemudian berguru kepadanya. Tidak. Sekali lagi, orang-orang yang seperti ini keadaannya, yang soleh, yang punya keutamaan, yang ahli ibadah, di zaman salaf bertebaran, banyak sekali. Tetapi la yu'khadhu anhumul ilmu. Tetapi ilmu tidak diambil dari mereka. Enggak ada yang belajar ilmu agama kepada mereka. Karena bukan ahlinya. Makanya disebutkan dalam hadis, fadlul alim alal abidi kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah itu seperti keutamaannya bulan atas seluruh bintang-bintang. Kalau bulan cahayanya kemana-mana, bisa menyinari dirinya dan apa yang ada di sekelilingnya. Kalau bintang tidak demikian, cahayanya terbatas. Maka al-alim lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan al-abid. Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, la yu'khadul ilmu min arba'. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 golongan. Kemudian beliau menyebutkan satu di antaranya, la an syaihin lahu fadlun wa salahun idza kana la ya'rifu ma yuhaddithu bih. Ilmu tidak boleh diambil dari seorang syekh yang memiliki keutamaan, memiliki kesolehan, namun tidak mengerti apa yang diucapkannya, alias jahil, tidak punya ilmu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Poin selanjutnya, yang keberapa? Kelima. Poin yang keenam, la yu'khadhul ilmu 'anil majahil alladziina la ya'rifuhum ahadun. Ilmu syar'i tidak boleh diambil dan dipelajari dari orang-orang yang majhul. Orang-orang yang tidak dikenal, enggak ada seorang pun yang mengenalinya. Tidak juga mengenali namanya. Nah, jangan hanya karena mendengar ada seseorang mengajarkan kitab tauhid, oh berarti saya harus belajar kepadanya. Nah, kalau kita tidak mengenal betul orangnya, ya, kalau kita tidak mengenal betul orangnya, jangan belajar kepada. Berapa banyak sekarang ini orang yang mengajarkan kitab tauhid, orang yang mengajarkan usul tsalatsah, orang yang mengajarkan akidah-akidah ahlus sunnah. Banyak sekali. Maka jangan sekali-kali mengambil ilmu dan belajar dari orang-orang yang majahil, yang tidak diketahui. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, bahkan tidak dikenal namanya. Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, beliau mengatakan, khudu al-ilma anil mashhurin. Ambillah ilmu, pelajarilah ilmu agama itu, anil mashhurin, dari orang-orang yang masyhur. Orang-orang yang dikenal. Orang-orang yang sudah diketahui. Diketahui kejujurannya, diketahui akidahnya, diketahui manhajnya, diketahui kesolehannya, ya, diketahui ibadahnya, dan seterusnya. Nah, diketahui siapa teman-temannya, diketahui siapa gurunya. Harus jeli. Jangan sampai gegabah. Jangan sampai ceroboh. Sekali lagi, ini urusan agama. Karena ilmu agama adalah agama itu sendiri, darah dan daging kita. Kalau salah belajar ilmu agama, celaka nanti di akhirat. Nah, pertanggungjawabannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya poin yang ketujuh, la yu'khadhu al-ilmu asy-syar'i min as-safih. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i tidak boleh diambil dan dipelajari dari orang yang jahat. Sekalipun orang tersebut banyak ilmunya, sekalipun orang tersebut pandai membaca kitab, sekalipun orang tersebut bermulazamah kepada para ulama, duduk di sisi para ulama, semuanya itu menjadi tidak berarti ketika diketahui dia sebagai orang yang jahat, tidak jujur, menjual ilmu agama demi mendapatkan perhiasan dunia, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yukhadul ilmu min arba'ah. Ilmu tidak boleh diambil dari empat golongan. Kemudian beliau menyebutkan satu di antaranya adalah safihun, dari orang yang jahat, yang nyata-nyata dan jelas kejahatannya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, poin yang ke-8. La yu'khadhu 'ala ilmu asy-syar'i mimman yaqra' al-kutub wa lam yadrusha 'ala al-ulama al-mutamakkinin. Ilmu syar'i tidak boleh diambil dan dipelajari dari orang yang diketahui pandai membaca kitab tetapi tidak mempelajarinya bersama dengan ulama, tidak bermulazamah kepada ulama, tidak mengambil ilmu dari ulama, akan tetapi semata-mata hanya bersandar kepada pemahamannya dalam memahami nas-nas kitab dan sunnah. Ini mungkin orang-orang yang biasa disebut dengan apa? Autodidak, ya. Orang-orang yang belajar sendiri tanpa guru. Jangan belajar ilmu agama kepada orang-orang yang tidak memiliki guru. Jangan belajar ilmu agama kepada orang-orang yang memahami kitab dan sunnah dengan pemahamannya sendiri. Tidak dikenal berguru. Tidak dikenal mulazamah kepada para ulama. Jangan. Sekalipun orang tersebut dikenal sebagai muhaddis Indonesia umpamanya. Kenapa dikenal sebagai muhaddis Indonesia? Karena selalu mengatakan kultu, kultu, kultu. Ya. Saya katakan, saya katakan, saya katakan. Karena selalu mengatakan seperti itu. Bicara tentang hadis, bicara tentang pensahihan dan pemboikan hadis. Berani mengatakan kalau Syekh Albani menghasankan, adapun saya katakan hadis ini dhaif. Masya Allah. Dalam keadaan enggak dikenal belajarnya di mana, siapa gurunya? Kapan duduk di hadapan para ulama? Maka jangan belajar ilmu agama dari orang yang seperti itu. Dari orang yang otodidak. Yang belajar sendiri. Disebutkan riwayat dari Sulaiman bin Musa rahimahullah. Riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi itu dari para salaf. Mereka mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh berguru kepada ini, itu disebutkan. Subhanallah. Sekarang, Sulaiman bin Musa rahimahullah mengatakan, kanu yaqulun la ta'khudhu al-ilma anis suhufiyyin. Kata Sulaiman bin Musa rahimahullah, mereka para salaf, mengatakan, jangan kalian belajar ilmu anis suhufiyin kepada orang-orang yang otodidak, hanya membaca sendiri dan memahami sendiri kitab dan sunnah. Karena orang yang belajar sendiri, memahami nas-nas kitab dan sunnah dengan pemahaman sendiri, itu dipastikan salah. Dipastikan salah. Nah, maka jangan belajar kepada orang-orang yang seperti itu. Dari suhufiyin. Wa qala Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah. Kemudian Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah juga mengatakan, la ta'khudhu al-Qur'an min mushafi wal ilma min suhufi. Kata Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah, jangan kalian belajar Al-Qur'an dari mushafi. Apa yang dimaksud dengan mushafi? Mushafi itu adalah orang yang menghafal Al-Qur'an sendiri tanpa ada guru. Soal menghafal saja, menghafal Al-Quran, itu mesti ada gurunya. Mesti ada pembimbingnya. Ini para salaf. Sampai sejauh itu. Ketelitiannya dan kejeliannya. Jangan kalian belajar Al-Quran dari orang yang menghafal Al-Quran sendirian tanpa ada pembimbing. Tidak punya guru. Subhanallah. Walal ilma, dan jangan kalian belajar ilmu min suhufi. Dari orang yang otodidak. Memahami kitab dengan pemahaman sendiri. Tanpa ada bimbingan dari ulama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ilmu syar'i adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mempelajari agama Allah ini kecuali dari seorang alim, thiqat, terpercaya, ar-rasikhin fil ilmi, yang dikenal kokoh dan dalam keilmuannya, makmun, terpercaya. Jangan sembarangan. Seperti dikatakan oleh Bahaz bin Asad rahimahullah, sesungguhnya agama Allah ini berhak dipelajari dari orang-orang yang udul, dari orang-orang yang terpercaya, dari orang-orang yang jelas. Nah, makanya kita juga sering mendengar sebuah athar, athar dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala, di mana Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma Dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangluru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah, lihatlah kepada siapa kalian mengambil urusan agama kalian. Kalau ilmu syar'i, kalau ilmu agama adalah bagian dari agama itu sendiri, maka harus jelas. Sebagaimana agama harus jelas. Para ulama banyak menjelaskan, menguraikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Sirin tadi. Mungkin bisa kita simpulkan, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari pernyataan Ibnu Sirin. Inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Faidah yang pertama diantaranya adalah wujubu ikhtiyar wa intiqa al-masyayikh alladzina yutalaqqa anhumul ilmu. Faidah yang pertama, wajib memilih dan memilah guru-guru yang akan kita ambil ilmunya. Wajib memilih dan memilah guru-guru yang akan diambil ilmunya. Mungkin kalau disederhanakan, wajib selektif dalam mencari guru. Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala mengeluarkan sebuah riwayat dalam sunannya dari Ibrahim, annahu qala. Ibrahim berkata, kanu idza atau rajula ya'khuduna anhu al-ilma nadharu ila salatihi wa ila samtihi wa ila hay'atihi thumma ya'khuduna anhu al-ilma. Mereka, para salaf, apabila mendatangi seseorang yang akan mereka ambil ilmunya, maka mereka memperhatikan terlebih dahulu apanya? Salatnya. Mereka perhatikan terlebih dahulu perangainya. Mereka perhatikan terlebih dahulu keadaannya. Baru kemudian mereka ambil ilmunya. Kalau memang pantas diambil ilmunya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fa idza ra'ahu yakhillu bi syai'in min salatihi, kalau seandainya mereka melihat ada keganjilan dalam salatnya, maka mereka akan mengatakan salatnya saja seperti ini, maka bagaimana pula dengan yang lainnya. Maka mereka tidak mau mengambil ilmunya dan mereka meninggalkannya. Ini para salaf. Sebelum belajar, membuka kitab, membaca kitab, mereka lihat, mereka perhatikan dulu siapa yang akan mengajarnya. Ini para salaf. Ini yang diajarkan oleh salaf kepada kita. Bukan soal belajar kitab apa, bukan. Jangan karena fulan ngajar kitab usul salasah, berarti saya belajar kepadanya. Lah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, antum kira yang belajar dan mengajarkan kitab usul salasah ini ahlu sunnah saja, salafiyun saja? Tidak. Al-Khawarij, mereka belajar usul salasah, belajar kitab tauhid. Saya dulu sudah tahu kitab usul salasah sebelum saya paham manhaj salaf. Ketika bergabung dengan Al-Khawarij, belajar usul salasah, tahu usul salasah, tahu kitab tauhid karya Syekh Shalih Fauzan, belajar. Ini menjadi bukti bahwa persoalannya bukan kitab apa yang diajarkan, bukan kitab apa yang dikaji, tetapi para salaf lebih memperhatikan siapa yang akan menyampaikannya. Bagaimana keadaan orang yang akan menyampaikan kitab tersebut? Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi perhatian para salaf. Ikhwan fillah rahimakumullah, seorang salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah, ketika mengajarkan kitab tauhid berbeda dengan seorang hizbi yang mengajarkan kitab yang sama. Seorang salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan kitab usulul thalatha berbeda dengan seorang khawarij yang mengajarkan kitab yang sama. Antum pikir yang mengajarkan kitab Tahawiyah itu ahlu sunnah salafiyun saja? Tidak. Bal khawarij. Justru orang-orang khawarij juga belajar yang namanya kitab Tahawiyah. Akidah Tahawiyah. Belajar. Tahu. Tetapi beda. Pada hakikatnya beda. Karena itu jangan mentang-mentang ada halaqah di dalamnya ditulis, dibuka pelajaran usulul thalatsah dengan serta-merta kita duduk tanpa tahu bagaimana keadaan orang yang akan mengajarkannya. Ini kesalahan yang besar. Bukan seperti ini caranya kita berguru, belajar ilmu. Ya. Perhatikan para salaf. Dikatakan tadi oleh Ibrahim bahwa mereka para salaf kalau hendak mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu darinya, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah memperhatikan sholatnya. Subhanallah, sholatnya. Seperti apa sholatnya? Memperhatikan keadaannya, memperhatikan perilakunya, memperhatikan manhaj. Ya. Kalau semuanya lurus, baru belajar. Ya. Duduk di majelis. Tapi kalau tidak, kita datang ke sebuah majelis. Ya. Karena ada pengumuman, daurah, tablik akbar, masya Allah. Ya. Besar pengumuman. Membahas kitab. Akidah salaf. Karena judulnya akidah salaf, akhirnya kita berhusnul datang ke majelis. Ternyata yang menyampaikannya musbil. Bagaimana mungkin kita belajar akidah salaf yang ngajarnya musbil? Nah, jangan. Jangan sembrono, jangan gegabah. Ada lagi sebuah pengumuman. Akan diadakan kajian kitab Akidah wa Ashabul Hadis, kitab sunnah misalnya. Ketika kita lihat, ternyata sholatnya saja jauh daripada bimbingan sunnah. Maka bagaimana mungkin kita akan belajar kitab sunnah sementara yang mengajarkannya jauh dari sunnah? Tidak akan pernah ada barokah di dalamnya. Tidak akan pernah ada barokah di dalamnya. Jadi, sekali lagi, bukan soal kitab yang dipelajari. Sekarang ini banyak kesamaan. Orang-orang banyak mempelajari kitab Tauhid. Orang-orang banyak mempelajari Utsulul Tsalatsah misalnya. Riyadus Shalihin katakanlah banyak. Sahih Al-Bukhari banyak yang mempelajarinya. Banyak yang membuka kajian-kajian tafsir, tafsir Ibnu Katsir. Banyak. Tapi apakah semua yang menyampaikan kajian-kajian tafsir tersebut di atas manhaj salaf? Tidak. Jangan kemudian beralasan, bahkan kitabnya juga sama. Apa maning sih masalahnya? Ya. Apa lagi masalahnya? What's problem? Gitu ya. Apa masalahnya? Isis muskilah. Apa muskilahnya? Kitabnya sama kok. Ya, di sana tafsir Ibnu Katsir, sini juga tafsir Ibnu Katsir, di sana Usulul Tsalatsah, di sini juga Usulul Tsalatsah. Selama kitabnya sama, kan enggak masalah. Lah. Masalah ya, akhi. Masalah, masalah besar. Karena yang jadi permasalahan bukan hanya sekedar kitab yang dipelajari, justru para salaf mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan dan mencari tahu keadaan orang yang akan kita ambil ilmunya. Ya. Apakah dia seorang ahlu sunnah? Apakah dia di atas manhaj salaf? Ya. Atau tidak? Oh, kita gak tahu. Tanya. Kalau kita gak tahu, tanya. Tanya kepada yang lebih tahu. Apakah fulan, ustadz fulan ini min ahli sunnah atau bukan? Kalau bukan dari kalangan ahlu sunnah, jangan tertipu dengan kitab yang diajarkannya. Jangan, jangan tertipu. Nah. Ingat, ikhwan fillah rahimakumullah, ilmu syar'i adalah agama. Ilmu syar'i adalah agama. Agama tanggung jawabnya berat. Kalau kita belajar kepada seseorang, duduk di hadapan seseorang, itu otomatis ada keterkaitan hati kepadanya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah ada keterkaitan hati maka akan timbul kecintaan. Kalau sudah kecintaan, maka almar'u ma'a man ahab. Almar'u 'ala dini khalilihi. Sekalipun kita mengatakan, ya kita ambil manfaatnya sajalah. Enggak bisa begitu. Kita ambil yang baiknya, kita ambil yang haknya saja. Kalau manhajnya, sudah, enggak kita ambil. Kalau kata Syekh Rabi, ini syubhat. Ya, ini syubhat. Pernyataan yang seperti ini. Enggak bisa begitu. Kalau kita sebagai pengikut manhaj salaf, maka telaah, pelajari. Bagaimana mereka dalam belajar ilmu agamanya. Seperti apa langkah-langkah yang mereka lakukan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang selamat. Kita ingin selamat? Jelas. Ikuti jalan mereka. Dan ini bagian dari manhaj. Soal pengambilan ilmu, itu bagian dari manhaj. Bagian dari manhaj. Pelajari seperti apa manhaj salaf dalam menuntut ilmu agama. Nah. Ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi harus benar-benar selektif. Yang kedua, faedah yang kedua adalah at-tamyizu bainal mutasaddirin. Faedah yang kedua adalah kita harus membuat klasifikasi. Membeda-bedakan antara orang-orang yang tampil menyampaikan ilmu. Ada klasifikasinya. Artinya bahwa tidak setiap orang yang tampil menyampaikan ilmu itu layak diambil ilmunya. Ya. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, "Laisa kullu man idda'a al-ilma ahrazahu." Tidak setiap orang yang mengklaim punya ilmu menyampaikan ilmu ahrazahu. Benar keadaannya. Wala kullu man intasaba ilaihi kana min ahlihi. Dan tidak setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu itu berarti ahlinya. Betapa banyak sekarang ini orang yang tampil menyampaikan ilmu. Banyak sekali sekarang ini orang yang mengklaim kalau dirinya punya ilmu. Ya. Maka harus waspada. Harus lebih berhati-hati. Ya. Kita harus membuat klasifikasi. Ya. Melakukan pemilihan antar orang-orang yang menyampaikan ilmu. Orang-orang yang tampil dalam menyampaikan ilmu itu tingkatannya ada para ulama, ya, ulama, fiqat, kibar, jelas. Ini kita ambil ilmu. Ada juga yang tingkatannya penuntut ilmu, penuntut ilmu yang jujur, penuntut ilmu yang thiqat, yang terpercaya, penuntut ilmu yang belajar kepada ulama, kita ambil ilmunya. Ada juga orang-orang awam yang memiliki sedikit ilmu, tapi tampil menyampaikan ilmu. Seperti apa? Seperti khutbah, ya. Khutbah Jumat, khutbah Id, Idul Adha, Idul Fitri. Banyak orang-orang yang punya sedikit ilmu tapi sering berkhutbah. Sana kemari, khutbah Jumat, khutbah Id, dan semisal. Ada juga orang-orang yang sama sekali gak layak untuk diambil ilmunya. Kalau kita sudah melakukan hal ini, maka kita akan tahu siapa saja pihak-pihak yang memang layak untuk diambil ilmunya. Tidak setiap orang yang tampil menyampaikan ilmu, itu layak diambil ilmunya. Tidak setiap khutaba, para khatib-khatib di masjid-masjid, itu layak diambil ilmunya. Ya. Karena biasanya mereka adalah orang-orang yang punya modal sedikit ilmu, kemudian berkhutbah. Ya. Kalau kita belajar ilmu kepada yang seperti ini, keadaannya jelas akan kurang, ya. Tidak bermanfaat. Belum lagi dikhawatirkan terjadi kesalahan-kesalahan padanya. Kecuali kalau yang menyampaikan khutbah itu dari kalangan ulama, dari kalangan penuntut ilmu yang terpercaya, yang belajar kepada ulama, baru tidak jadi masalah. Nah, makanya Imam Ibnu Sirin tadi mengatakan, fangburu amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil urusan agama kalian. Lihat, artinya kita diperintahkan untuk melakukan pengecekan, penelitian, jangan sembarangan. Ya. Baik. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari kitab Malik, dari Imam Malik dalam kitab Al-Jami' rahimahullahu taala. Kata Imam Malik rahimahullah, wajadtu Rabi'atan yawman yabki, faqila lahum alladhi abkaka, amusibatun nazalat bika, faqala la walakin abakani annahu stafta man la ilma lahu. وقال الربيع رحمه الله تعالى لبعض من يفتها هنا أحق بالسجن من السارق. Kata Imam Malik rahimahullah, saya pernah bertemu dengan Rabi'ah pada suatu hari dalam keadaan beliau menangis. Kemudian Rabi'ah ditanya, apa yang membuatmu menangis? Apakah karena ada musibah yang menimpamu? Rabi'ah menjawab, tidak. Aku menangis bukan karena itu. Akan tetapi yang membuatku menangis adalah istafta man la ilma lah. Banyak orang yang tidak punya ilmu berfatwa. Banyak orang yang tidak punya ilmu berfatwa. Jadi fenomena munculnya orang-orang yang tampil dalam keadaan punya sedikit ilmu atau bahkan tidak punya ilmu, itu sudah terjadi sejak zaman dulu, zaman salaf. Ya. Kalau zaman dulu saja terjadi, apalagi zaman sekarang. Banyak orang yang memunculkan dirinya seolah-olah sebagai seorang alim, orang yang punya ilmu, kemudian berfatwa, kemudian menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan ilmu agama. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Rabi'ah saja dulu ketika mendapati ada orang-orang yang tidak punya ilmu tetapi berfatwa, ia menangis sedih melihat kondisi yang seperti ini. Lah bagaimana kalau seandainya zaman sekarang Rabi'ah dibangkitkan? Bangkitkan kembali, kemudian melihat situasi yang seperti ini. Ya. Tentu bukan hanya menangis. Ya. Bisa jadi ingin diwafatkan lagi. Nah, ya, tidak kuat. Makanya dikatakan, laukana salafu, kalau seandainya ada salaf yang dibangkitkan pada zaman sekarang ini, ya, maka mereka niscaya tidak akan kenal Islam kecuali hanya sholat saja. Saking samarnya. Ketika melihat masjid, oh Islam. Ketika melihat ada orang yang sholat, oh ini Islam. Selain itu sulit untuk bisa melihat wajah Islam yang jelas. Kalau para salaf dibangkitkan di masa sekarang. Nah. Karena itu, sekali lagi, ikhwan fillah rahimakumullah, banyak orang yang tampil menyampaikan ilmu. Tidak sedikit kajian-kajian ilmu, tetapi tidak semuanya benar. Tidak semuanya di atas jalan yang lurus. Nah, kita harus membuat spesifikasi. Ya. Nah, supaya kita selamat. Faedah yang berikutnya. Siapa yang berhak diambil ilmunya? Kepada siapa kita harus berguru? Imam Ibnu Abdul Bar, beliau dalam kitab yang sama, ya, mengatakan falladhi yu'khadhu minhu al-'ilmu kama yu'khadhu min aqwali ahli al-'ilmi man ittasafa bis sifat at-taliyah. Orang yang layak diambil ilmunya seperti dijelaskan oleh para ulama adalah yang memiliki sifat-sifat dan kriteria-kriteria berikut ini. Awalan, yang pertama, annahu muttabi'un lima ja'a fil kitabi was sunnah. Fala yuqaddimul ara'a wala yuqaddimul aqla wala yuqaddimul waqi'ata aw istiyasiyata aw ghayraha min al umuri al ukhra 'ala al kitabi was sunnah. Orang yang berhak diambil ilmunya adalah orang yang senantiasa ittiba kepada setiap apa yang datang dari kitab dan sunnah. Dikenal sebagai orang yang muttabi li kitabillah was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenal sebagai orang yang selalu ittiba terhadap kitab dan sunnah. Tidak mendahulukan ro'yunya, tidak mendahulukan akalnya, tidak mendahulukan realita yang ada, tidak mendahulukan siasahnya, politiknya, atau perkara-perkara lainnya di atas kitab dan sunnah. Menimbang segala sesuatu dengan timbangan kitab dan sunnah. Ini yang pertama, kata Ibnu Abdul Bar. Kemudian tsanian, yang kedua, annahu mutaqayyidun wa munbabitun fi fahmil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Orang yang pemahamannya terhadap kitab dan sunnah selalu terikat dengan pemahaman salaful ummah. Tidak keluar dari pemahaman salaful ummah. Karena para sahabat, para salaf, mereka orang-orang yang lebih dulu memahami kitab dan sunnah. Mereka pemahamannya lebih dekat kepada kebenaran. Siapa saja yang memahami kitab dan sunnah di luar pemahaman para salaf, dipastikan sesat. Menyimpang. Imma menyimpangnya karena mengikuti hawa nafsu, atau ro'yu, atau perasaan. Selalu. Banyak orang yang menyimpang karena itu. Karena hawa nafsu, karena ro'yu, dan karena perasaan. Orang yang layak untuk kita ambil ilmunya adalah orang yang pemahamannya terhadap kitab dan sunnah selalu terikat dengan pemahaman salaful ummah. Tidak keluar dari pemahaman mereka. Terarah. Jelas. Mengikuti jejak, mengikuti athar dalam hal apapun. Didahului oleh para salaf. Kalau para salaf memahami satu ayat dari kitabullah azza wa jal dengan pemahaman A, maka dia akan memahaminya dengan pemahaman A. Tidak keluar dari pemahamannya salaf. Nah, salisan, yang ketiga, annahu mulazimun lit ta'ah mujtaniban lil ma'asi wadh-dhunub. Orang yang layak diambil ilmunya adalah orang yang mulazimun litta'ah. Konsekuen menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Konsekuen. Selain dikenal memiliki ilmu, selain dikenal ilmunya selalu terikat dengan pemahaman salaf, juga dikenal ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena yang diharapkan dari sebuah ilmu bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar pengetahuan yang luas, tetapi yang dimaukan dari ilmu adalah bagaimana ilmu tersebut bisa membentuk seseorang menjadi orang yang soleh. Ya. Karena ilmu itu adalah nurun yaqdhifuhullah fil qulub. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan ke dalam hati. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan ke dalam hati. Sehingga dengan ilmu itu seseorang berbeda keadaannya dengan yang lainnya. Dalam tata cara ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam perilakunya, dalam akidahnya, dalam segenap keadaannya akan berbeda. Apa yang menjadi pembeda? Ilmunya. Kalau keadaan lahiriahnya mungkin sama saja. Keadaan postur tubuhnya, keadaan rupanya sama dengan yang lain. Tetapi yang menjadi pembeda adalah ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan ke dalam hati. Inilah yang kemudian menjalar dalam seluruh tubuhnya, membentuk karakternya, membentuk kepribadiannya, membentuk akidahnya, membentuk manhajnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Laisal a'ma kal basir. Yang buta itu tidak akan sama seperti orang yang melihat. Buta adalah perumpamaan bagi orang yang bodoh, sedangkan melihat adalah perumpamaan bagi orang yang memiliki ilmu. Nah, maka ilmu akan menuntun seseorang menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada orang yang berilmu, seperti ini keadaannya. Di samping dia ilmunya tinggi, di samping dia selalu terkait dengan pemahaman salaf, maka kita harus mengambil ilmu darinya. Jelas kesolehan. Belajar ilmu kepadanya. Duduklah di majelisnya. Dan sebaliknya. Ya. Ketika kita menjumpai ada orang yang dari segi pengetahuan, dari segi ilmu banyak, ya, tetapi akhlaknya nol, ya, sering melakukan kedustaan, sering melakukan tindakan-tindakan zalim, khianat, maka jangan ambil ilmu darinya. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, rabi'an, yang keempat, annahu ba'idun 'anil bida'i wad dalalati wal jahalat wa muhadhirun minha. Orang yang layak dan pantas diambil ilmunya adalah orang yang ba'idun 'anil bida'i, yang jauh dari kebid'ahan, jauh dari segala kesesatan, jauh dari kejahilan-kejahilan. Pemuhadirun minha, bahkan memperingatkan umat darinya. Ya. Memperingatkan umat darinya. Nah. Seorang alim yang pantas dan layak diambil ilmunya bukanlah seorang alim yang hanya menunjuki umat kepada hal-hal yang baik. tetapi tidak memperingatkan dari hal-hal yang buruk. Ya. Alim yang baik, alim yang pantas diambil ilmunya, selain mengarahkan umat kepada hal-hal yang baik, juga mengingatkan umat dari perkara-perkara yang buruk. Jauh dari yang namanya kebid'ahan, kesesatan, kejahilan, dan hal-hal lainnya. Nah. Khamisan, yang kelima, annahu yaruddul mutasyabih ilal muhkam. Orang yang layak diambil ilmunya adalah orang yang yaruddul mutasyabih ilal muhkam, selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ya. Selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam. Inilah tariqatul rasikhina fil ilmi. Inilah metode, inilah manhaj, inilah jalan orang-orang yang rasikhina fil ilmi, yang dikenal kokoh dalam ilmunya. Mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Tidak kemudian memperdebatkan yang mutasyabih. Tidak kemudian mempertanyakan yang mutasyabih. Tidak kemudian menanamkan keraguan-raguan di tengah-tengah umat soal ayat yang mutasyabih. Ketika mendapati ayat-ayat yang mutasyabih, hadis-hadis yang mutasyabih, dikembalikan kepada yang muhkam. Karena sampai kapanpun, kalam Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya kalam Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak berasal dari sisi Allah, niscaya akan didapati banyak pertentangan, perselisihan di dalamnya. Dan ternyata tidak. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sadisan yang keenam, annahu yakhshallahu azza wa jalla. Alim, orang yang berilmu yang layak diambil ilmunya adalah orang yang yakhshallahu azza wa jalla, yang nampak rasa khosyah dan takutnya kepada Allah azza wa jalla. Orang yang nampak rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah dari kalangan hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ulama. Maka ahlul ilmi adalah ahlul khasyah. Ulama adalah ahlul khasyah, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya yang ketujuh, ikhwan fiddin rahimakumullah, annahu min ahlil fahmi wal istimbal. Orang yang layak diambil ilmunya, kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, min ahlil fahmi wal istimbal, adalah orang yang dikenal memiliki pemahaman yang baik. Ya. Memiliki pemahaman yang baik dan mampu melakukan istimbal. Ya. Kesimpulan-kesimpulan. Nah, tentunya berdasarkan bimbingan para salaf. Itulah 7 kriteria yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar terkait dengan siapa saja yang layak diambil ilmunya. Nah, ilmu syar'i adalah bagian dari agama Allah. Agama Allah berhak diambil dari orang-orang yang adil, dari orang-orang yang thiqat, dari orang-orang yang terpercaya, tidak boleh gegabah. Dan ini yang selalu diwanti-wanti oleh para ulama. Satu di antara mereka adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wala yuta'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Ilmu, kata Imam Nawawi, tidak boleh dipelajari kecuali mimman takammalat ahliyatuhu, kecuali dari orang yang sempurna keahliannya. Waharat diyanatuhu, nampak jelas ya, agamanya. Tahaqqaqat ma'rifatuhu, terbukti pengetahuannya. Ishtaharat siyanatuhu, masyhur keadaannya, kesolehannya. Yang seperti ini yang layak diambil ilmunya. Jangan belajar kepada orang yang belum jelas keahliannya dalam bidang agama. Meskipun kalau soal gelar, subhanallah, berderet panjang, namanya cuma sedikit ya. Namanya cuma sedikit ya. Tapi gelarnya luar biasa ke belakang, panjang sekali. Gelarnya lebih panjang daripada namanya. Meskipun seperti itu, kalau tidak sempurna keahliannya, bukan ahli, jangan diambil ilmu darinya. Apalagi kalau ternyata keahliannya dalam bidang ilmu dunia. Ya. Ada seseorang yang subhanallah dalam soal ilmu dunia luar biasa. Gelarnya banyak sekali. Kemudian kita belajar kepadanya urusan agama. Kira-kira nyambung tidak? Gak nyambung ya, akhi. Ya. Gak nyambung sama sekali. Sekarang pertanyaannya, kira-kira siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang yang belajar ilmu agama kok kepadanya? Kok kepada orang yang ahli ilmu kepada orang yang ahli dalam ilmu dunia? Ya. Jadi yang salah adalah orang yang belajar. Dan zaman sekarang ini yang jadi masalah adalah semua orang seperti mendapatkan kebebasan untuk bicara soal agama. Sekalipun dia bukan ahli dalam bidang agama. Tapi sebaliknya, urusan dunia tidak boleh ada yang berbicara kecuali orang-orang yang ahli dalam ilmu dunia. Ustadz gak akan laku bicara soal ilmu dunia. Ulama, fuqaha gak akan laku ketika bicara soal dunia. Tetapi orang-orang yang punya keahlian dalam ilmu dunia, ketika berbicara tentang agama, itu banyak sekali yang gandrung. Ya. Banyak sekali yang tertipu. Banyak sekali yang mengeluh-ngeluhkannya. Ini mungkin yang disebut dengan zaman sudah terbalik. Ya. Mungkin gambaran sederhananya seperti itu. Ini sudah zaman terbalik. Ya taqarrubuz zaman. Zaman semakin berdekatan. Keberkahannya tidak ada sama sekali. Atau bahkan sedikit. Ya. Karena sudah banyak kerusakan di dalamnya. Banyak kejelekan di dalamnya. Orang tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Ya. Sulit bagi setiap orang untuk bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Nah. Kita, ikhwan fillah rahimakumullah, harus hati-hati dalam soal ini. Tidak belajar agama kecuali kepada orang yang memang takammalat ahliyatuhu. Sempurna keahlian. Jelas agamanya. Bisa dipertanggungjawabkan agamanya. Terbukti pengetahuannya. Sebagai tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rangka menyelamatkan generasi yang ada di belakang kita. Penerus kita. Ya. Mungkin waktu kita hidup di dunia sudah tidak lama lagi. Tetapi kemungkinan besar generasi penerus kita masih lama waktunya. Maka mereka lah yang akan melanjutkan kita. Karena itu kita harus punya generasi-generasi yang memang siap, generasi-generasi yang tangguh, ya, melanjutkan dakwah sunnah, dakwah tauhid, supaya sunnah dan tauhid ini tidak mati. Ya. Nah, Taib, ikhwan fiddin rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab. Beliau juga menyatakan min alamati ahli ilmin nafi', Di antara tanda-tanda ahlul ilmi, di antara tanda-tanda ahlul ilmi, orang-orang yang layak diambil ilmunya, orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ya. Karena ilmu itu ada dua ya, ada ilmu nafi', ada ilmu dhar. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang mudharat malah. Ada ilmu yang memberi kemanfaatan, ada ilmu yang justru membahayakan. Nah. Maka setiap orang yang memiliki ilmu, itu ada cirinya. Ya. Ada tanda-tandanya yang bisa dikenali. Sehingga dengan itu kita bisa dengan mudah ya, belajar kepada mereka. Di antara tanda-tandanya, kata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap diri mereka punya kedudukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap diri mereka punya kedudukan. Nah. Sekarang ini, ikhwan fillah rahimakumullah, banyak dai-dai, banyak duat, banyak orang-orang yang memiliki ilmu yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Mereka bukannya melayani umat dengan baik, tetapi justru ingin dilayani. Ya, bukan melayani umat, tetapi ingin dilayani. Subhanallah. Gak sedikit kan? Dai, dai. Katakanlah ustad-ustad. Yang stylenya itu, keadaannya itu, gayanya itu, ingin selalu dilayani. Masya Allah, ya. Apa-apanya ingin selalu dipenuhi. Banyak dai-dai ustad-ustad yang seperti ini. Menganggap dirinya punya kedudukan, kemudian memanfaatkannya. Ini bukan ciri ahlul ilmi yang baik. Bukan ciri ahlul ilmi yang baik. Kalau datang ke satu tempat, pengen disediakan tempat yang wah. Ya. Kalau nginap, inginnya di hotel. Ya. Kalau makan, oh saya biasa makan ini. Ketika disodori makanan, aduh afwan, ana gak biasa makan ini. Subhanallah. Bagaikan raja. Ya. Bagaikan raja. Kalau ditawari, Ustaz nanti pulang naik pesawat apa naik kereta apa naik bis, oh pesawat saja. Subhanallah ya. Banyak dai-dai yang seperti ini, bukannya melayani tapi justru ingin dilayani. Ini muskilah, ini problem ini. La katsarahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperbanyak jumlah dai-dai yang seperti ini keadaannya. Selalu ingin dilayani, ya. Selalu ingin dipenuhi segala keinginannya. Ya. Ini bukan dai yang baik, ini bukan ustaz yang baik. Ya. Alhamdulillah, insya Allah kalau asatidzah ahlul ilmi salafiyun ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti ini. Ya. Kalaupun ada, mungkin mudah-mudahan jadi nasihat tersendiri, ya kan? Mudah-mudahan jadi nasihat tersendiri bagi mereka-mereka yang seperti ini keadaannya. Ibnu Rajab mengatakan bahwa di antara tanda-tanda ahlul ilmi itu adalah la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Mereka tidak menganggap diri mereka punya kedudukan. Sehingga harus dilayani sedemikian rupa. Sehingga harus diagung-agungkan sedemikian rupa. La. Wa yakrahuna bikulubihim at-tazkiyata wal madah. Justru mereka itu adalah orang-orang yang tidak suka terhadap yang namanya tazkiyah, tidak suka terhadap yang namanya pujian. Tidak suka diberi tazkiyah, tidak suka dipuji. Jauh dari hal ini. Bukan orang yang sok pepujian. Aduh, pepujian bahasa Sunda. Apa makna pepujian apa? Ada orang Sunda di sini? Apa? Apa? Apa? Suka dipuji ya, pepujian. Bukan suka dipuji. Pepujian. Mungkin orang sini susah bilang en ya. Cipen gei. Susah kayaknya ya. Bukan orang yang suka dipuji ya. Justru mereka sangat tidak menyukai pujian, tidak menyukai tazkiyah. Wala yatakabbaruna ala ahadin, tidak menyombongkan diri terhadap siapapun. La. Ya. Tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkakan, ya. Tidak merasa besar diri. Nah. Hati-hati dari sebagian duat yang mungkin ya pengennya dilayani, senangnya dipuji, senangnya diberi tazkiyah, selalu merasa besar diri. Ini bukan ahlul ilmi yang pantas untuk diambil ilmunya. Ikhwan fil din rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti selepas salat zuhur. Sementara kita cukupkan sampai di sini, walhamdulillahirabbil alamin.